layangku meninggir, mencoba mencari tentang suatu hati yang kini ku nanti. Tertahanku di sini, tak mampu mengakhiri semua cintamu menahanku. Terlalu lama ku terdiam dalam indah sepiku yang selalu membenamkan pusara mimpi hati. Mungkin hanya dalam mimpi ku rasakan hadirmu, namun tetap kau berkata berpangku dalam jiwa. Semua kesepian hadirlah.